Surat Al-Mi'ah ayat nomor 117. Badi'us samawati wal ardh. Maknanya badi'u, Allah membuat yang baru langit-langit ini dan bumi, yang mana sebelumnya tidak ada langit dan bumi. Ini menurut bahasa sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Menurut yaitu urusan dunia boleh, selagi dunia itu halal. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat tasi'ah ayat nomor 9, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Nabi, tidaklah aku ini yang baru dari para utusan, melainkan sebelumnya sudah ada utusan sebelum saya. Wa yuqalu ibtada'a fulanun bid'atan. Ini dalam sisi bahasa. Yakni ibtada'a tariqatan lam yasbiquhu ilaiha sabiqun. Kalau ada istilah dalam bahasa Arab, ibtada'a fulanun bid'atan, maknanya membuat jalan yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Wahada amrun badi'un. Ini perkara yang badi', maknanya yang baru. Yuqalu dikatakan fisyai'i al-mustahsini alladhi la misala lahu fil khusni. Jadi badi' ini digunakan untuk sesuatu yang dianggap baik, yang belum pernah ada contoh yang baik semisal ini. Jadi badi' diartikan indah, ya, menarik pandangan badi', dan juga mempunyai makna yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Wa min hadzal makna summiyal bid'atu bid'atan. Dan dari makna inilah dinamakan bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Dalam urusan dunia boleh, selagi hal itu tidak menuju kepada yang haram. Tetapi yang haram jangankan yang baru, yang lama pula hukumnya haram. Sekarang menurut al-istilah, ini yang dimaksud. Al-bid'atu muradan, atau syara'an, atau istilahan. Tariqatun fiddin, jalan di dalam masalah urusan agama, bukan fid dunia. Mukhtara'atun, yaitu yang dibuat-buat, yang baru. Tudahi syari'ata yang menyamai atau menandingi syariat. Dari amalan atau perkataan atau keyakinan yang baru, yang dibuat-buat untuk menandingi syariat. Ini urusan agama, urusan din, bukan urusan dunia. Yuksadu bisuluki ilahya, dimaksudkan untuk ditempuh jalan ini, al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Dalam rangka berlebih-lebihan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya baik tapi caranya keliru. Jadi ahli bid'ah itu dia membuat cara yang baru dalam agama, yang mana ingin menandingi syariat, ingin menyamai syariat. Bermaksud untuk mencari pahala. Di dalam berlebih-lebihan masalah urusan ibadah. Maka ini hukumnya haram. Karena al-ibadah al-aslu fil ibadati al-khadaru. Atau al-mamnu'u. Menurut asal ibadah itu dilarang. Sampai datang dalil yang memerintah. Sedangkan masalah urusan dunia al-aslu fil asya al-ibahatu. Menurut asal segala suatu urusan dunia itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dan ibadah ini kalau kita banding nukarin bil umuri dunia, Ibadah itu sedikit dibandingkan urusan dunia. Urusan dunia tawasuk luas sekali. Sedangkan urusan ibadah dibatasi dengan adanya contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, bid'ah menurut istilah amalan ya di dalam din atau perkataan atau keyakinan yang dimaksudkan orang itu untuk membuat cara yang baru yang ingin menandingi syariat Allah. Bermaksud untuk berlomba-lomba atau yaitu berlebih-lebihan di dalam ta'abbud dia kepada Allah. Maka ini hukumnya haram. Yang nanti akan dijelaskan dalilnya. Kemudian sekarang pembagian bid'ah. Al-bid'atu al-haqiqatu wal-bid'atul idhafah. Ini ditinjau dari sumbernya. Dari wujudnya. Dari munculnya. Bukan ditinjau dari hukumnya. Jadi ditinjau dari wujudnya. Pertama, al-bid'atul haqiqah. Bid'ah yang murni. Yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, dan ini banyak contoh yang mengadakan maulud Nabi. Ya, memperingati ulang tahun baru, Hijriah, yang lainnya. Wal bid'atul idhafiyah, bid'ah tambahan. Menurut asal itu ada, tapi ditambahi caranya. Seperti orang yang berzikir. Kalau dia geleng-geleng palanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, berdoanya kalimat tauhid betul, tapi ditambahi bergeleng-geleng kepala atau zikir secara berkumpul bersama-sama di komando. Maka ini tidak ada, karena tidak ada. Tetapi disitu asalnya zikir ada, lalu dibuat cara sendiri. Maka namanya bid'ah idhafiyah. Semuanya ini hukumnya haram. Karena beliau bersabda, kullu bid'atin dolalah. Tidak ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah. Yang ada itu bid'ah itu haram atau makruh. Karena tingkatan kebid'ahan ada yang sampai menuju kepada keluarnya dia dari Islam. Dan ada lagi yang belum sampai mengeluarkan dia dari Islam tapi berkurang imannya. Dijelaskan di sini oleh muallif hafizhahullah taala, al-bid'atul haqiqiyah hiya allati lam yatul 'alaiha dalilun syar'i. Amalan ibadah yang tidak ada dalil syar'i. Dalil syar'i itu la min kitabin, bukan dari Al-Qur'an, wala min sunnatin, dan juga bukan dari hadis beliau. Wala ijma'in, dan juga bukan menurut kesepakatan ulama sunnah. Wala kiasin, dan juga bukan karena ada kias yang sahih. Dan ini adalah hukumnya haram. Jadi amalan ibadah atau perkataan yang menunjukkan ibadah atau keyakinan yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, bahkan juga tidak ada kesepakatan dari ulama sunnah maupun kias. Wala istidlala mu'tabarun. Na'amal awtaw. Wala istidlalun mu'tabarun inta'alila ilmi. Dan tidak ada pengambilan-pengambilan dalil yang bisa diterima menurut orang ahli ilmu. Karena istihad adalah haknya orang beriman, berilmu, bukan haknya orang bodoh. Jadi itu bukan ijtihadnya para ulama, tetapi ijtihadnya orang yang memusuhi sunnah. La fil jumlah, tidak ada dalam secara umum atau jumlah, wala fit tafsil, dan juga tidak pula dalam rinciannya. Idzalika summiyat bid'ah, oleh karena itu dinamakan sesuatu amalan yang baru. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran, dari hadis tidak ada, ijma' tidak ada, qiyas tidak ada, bahkan juga tidak pula orang ahli ilmu menganggapnya itu ibadah yang masyru'. Ya annaha syai'un mukhtara'un ala ghairi misalin sabiqin, karena bid'ah, amalan bid'ah ini adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang dirancang oleh orang yang tidak ada contohnya sebelumnya. Sebelumnya disebutkan dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi. Nah, wa min amsilah, di antara contoh-contoh bid'ah hakikiyah ini banyak sekali. Pertama, ar-rahbaniyatu bitarkiz zawaj. Menjadi orang rahib, orang itu orang ahli ibadah. Dia mengharamkan dirinya menikah. Allah menyuruh hambanya untuk menikah, tapi rahib ini mengharamkan dirinya untuk menikah. Karena dia mengharamkan diri menikah pada punya salah, akhirnya dia berbuat zina. Karena itu gereja-gereja yang ada di barat itu tidak laku dijual. Karena orang awam punya pikiran dia, yaitu dibujui, dikhianati dan juga ditipu oleh rohbaniyah. Orang yang mengaku tahu din, kemudian dia tidak mau bekerja, hanya yaitu di lubi'ah atau gereja, lalu meminta-minta kepada jamaahnya dan juga akhirnya dia berbuat zina. Kemudian nomor dua contohnya, dan dicontohkan di sini, dan ini contoh permisalan bukan pembatasan. Walisa lil hasr. Al-wukufu bisyamsi ta'abbudan wa ghairuha. Berdiri memanas di terik matahari dalam rangka untuk ibadah. Maka ini tidak boleh, itu namanya bid'ah hakiki. Atau bertapa di gua. Rasulullah SAW di gua karena beliau mau dibunuh, mau dikejar oleh orang kufar. Tapi setelah itu beliau tidak lagi di gua. Ya, jadi orang memanas diri di terik matahari dalam rangka mencari pahala, namanya ta'abbud. Maka hukumnya bid'ah, dia harus menjauhinya. Dan masih banyak contoh lagi, contohnya maulid Nabi. Ya, itu adalah juga bid'ah karena beliau umurnya 63 tidaklah pernah sekali saja memperingati mauludnya. Kelahirannya tidak. Demikian juga tidak pernah pula para sahabat memperingati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengamalkan seperti itu dalam rangka ibadah, ingin mencari pahala, dan ini adalah bid'ah hakiki. Kemudian juga berikutnya al-bid'atul idhafiyah. Bid'ah tambahan dari yang asli. Asalnya dicari ada ibadahnya, namun ditambahi. Idhafiyah man yudhifuhu, menambahinya. Wahiyya laha syaibatan, ini ada dua macam. Al-alif al-hamzah, anna laha minal adillati muta'allikun ay min naqiyatil asli wal ijmali. Maknanya amalan ini ada dalilnya yang berhubungan dengan pokoknya, dan juga ada dalil secara global. Fala takunu min tilkal jihati bid'atan, maka seperti ini tidak dikatakan bid'ah. Seperti menuntut ilmu pakai corong atau pakai mikrofon, menuntut ilmunya ya telah dicontohkan beliau, tapi sarananya lain. Sarana wasail, ya alat, maka tidak mengapa, karena mikrofon untuk mengeraskan dan tidak merubah kalimat itu. Merekam pula, ini termasuk idhafiyat, taklim lalu direkam, tapi di sini bukan termasuk bid'ah idhafiyah. Karena seandainya tidak dilakukan itu pun juga sah. Namun ketika dibantu dengan suara yang keras, manfaatnya lebih banyak. Demikian juga yang lainnya. Kita di dalam kelas, yaitu klasikal, ya, perkelas. Perkelas pada zaman dulu tidak ada. Tetapi itu adalah sarana. Dipegang supaya enggak. Yaitu ada sarana. Tidak mengapa. Karena kita bukan orang Arab. Ya, kalau dulu mereka Arab sudah bahasanya sendiri. Jadi ya ada, makanya para ulama tidak membid'ahkan adanya yaitu sekolah ibtidai, mutawassit, sanawi, al-ali. Karena itu cara yang tidaklah merusak din. Akan kalau dicampur dalam taklim kecil dan besar belum tentu faham semuanya. Karena ada yakni ada perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Hattisun nasa bima ya'rifun." Bicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Maka itu tidak dikatakan bid'ah. Kalau mengatakan bid'ah itu orang yang karena tidak tahu kaidah. Dan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala itu perintis Jami'ah Islamiyah. Dan banyak pula para ulama yang punya gelar doktor. Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala, dan juga para ulama yang lain. Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala keluar takharruj min kulliyati syariah. Keluar dari kuliah syariah. Dan itu tidak dinamakan bid'ah. Sekalipun caranya beda, tetapi yang dicari sama. Bala takunu min tilkal jihati bid'atan, maka seperti ini tidak dikatakan bid'ah. Ba, laisa laha min al-atilla muta'alliqun illa mislama lil bid'atil hakikiyah. Dia tidak punya dalil dengan amalan dia. Dan inilah semisal bid'ah yang hakiki tadi. Hanya orang itu berzikir, zikir aslinya ada. Tapi dengan cara jama'i. Ya. Mengelompok, ya, maka ini tidak ada dalil. Nah, adapun talabul ilmi, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya berkumpul. Akan juga menyuruh, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Secara untuk menyampaikan ilmu. Bahkan juga mengirim surat ke Raja Herakles Romawi, Persia. Maka ini termasuk wasilah. Peralatan untuk sampainya dakwah. Dan sekarang dakwah ini dengan adanya tersebar internet, manfaatnya banyak. Terkadang mereka tidak bisa hadir dengan internet, dia bisa mendengar. Oleh karena itu orang kafir sekarang marah dengan tersebarnya dakwah as-sunnah. Karena tidak bisa dibendung. Dilarang di masjid pakai streaming. Ya, taklim itu menyebar ke sana kemari. Pakai juga parabola yang lainnya. Nikmat dari Allah. Orang kafir yang membuat, kita yang menikmatinya. Misaluhu ifratul jum'ati bisiyamin au layliha bikiyamin, mengkhususkan hari Jum'at dengan siam. Mengkhususkan tidak boleh. Tapi kalau kita siam yamil bid, masalah jatuh hari Jum'at, Kamis dan Sabtu, tidak mengapa, karena bukan mengkhususkan. Yang di sini mengkhususkannya tidak boleh karena ada hadis larangan hal tersebut. Atau mengkhususkan yaitu malam Jum'at dengan qiyamul lail. Tetapi apabila kita setiap malam naqumu minal laili wa nusalli, maka itu adalah amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah kamu wahai Nabi bagi amal sunnah. Demikian juga mengkhususkan siam dalam rangka menyambut satu al-Muharram, mengkhususkan qiyamul lail apalagi berjamaah dalam rangka menyambut satu Muharram, maka bid'ah. Karena itu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga takhsis syahri Rajab, ya umratin, mengkhususkan bulan Rajab yaitu dengan umrah. Di sini pengkhususannya. Tetapi kalau tidak mengkhususkan kesempatannya mampunya bulan Rajab, tidak mengapa. Innamal a'malu binniyah. Mengkhususkan ziarah kubur pada malam tertentu, hari tertentu, menyambut satu Ramadan, keluar dari Ramadan, maka tidak ada dalil. Kapan saja orang berziarah kubur untuk tadhkiratul mauti. Jika mengkhususkannya jatuh kepada bid'ah idhafiyah. Adzikrul jama'i wa ghairiham, zikir bersama. Zikirnya ada sunnah. Mengharuskan bersama berkumpul apalagi bergiliran. Harus di rumah-rumah. Bergiliran, dan ini kadangkala memberatkan yang punya rumah. Karena mereka harus menyediakan makanan. Bahkan juga banyak orang mengeluh. Karena ketika waktunya dia harus utang ke sana kemari untuk mengadakan giliran dia, yaitu menuntut menyampaikan ilmu. Paling banyak kita menyampaikan ilmu di masjid atau di tempat-tempat yang itu dikhususkan untuk menuntut ilmu, hingga kehadirannya umum. Tidak boleh kita mengadakan taklim lalu orang lain tidak boleh masuk. Taklim di hotel untuk orang-orang yang kaya. Dan membayar. Ini kebid'ahan pada zaman sekarang. Taklim di hotel. Nah, untuk orang-orang kaya. Yang masuk tidak membayar tidak boleh. Ini juga bid'ah. Karena Islam, dinul Islam untuk semua lapisan manusia. Tidak ada pengkhususan untuk yaitu taklimnya orang kaya lalu orang miskin sendiri. Demikian juga kadangkala taklim yaitu di tempat-tempat rekreasi. Ya, mencari tempat-tempat yang hiburan. Memberatkan diri. Halakal mutanatti'un. Hancurlah orang-orang yang memperdalam diri. Kemudian at-takhdir minal bidah. Ancaman atau peringatan keras jangan sampai kita melakukan bid'ah. Dalil ini banyak sekali dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan min Al-Quranil Karim. Pertama, dalil keharaman bid'ah. Bid'ah mana, apa ini? Bid'ah dalam urusan akidah, urusan ibadah, bukan dalam masalah urusan duniawi. Qala ta'ala min suratil Hadid tabi'ah al-isrun wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Maka mereka mengadakan rahbaniyah. Ibtada'uha, mereka mengadakannya. Ma katabna, katanya Allah Ta'ala, tidaklah kami mewajibkan rohbaniyah ini atas mereka. Rohib itu maknanya orang yang ahli ibadah, orang Nasrani. Dipimpinnya orang Nasrani itu rohib. Karena mereka itu tidak punya ilmu, yang penting semangat ibadah. Dan inilah yang diikuti oleh orang awam sekarang. Adapun Yahudi punya ulama namanya Al-Akhbar. Mereka itu berilmu tapi mengkhianati ilmu. Tidak diamalkan ilmu itu. Dan inilah kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin. Ini termasuk bid'ah. Mereka menjadikan dirinya sebagai rahib, orang ibadah, tidak mau kerja, tidak mau keluar, tidak mau menikah, hanya tinggal di tempat ibadahnya atau dinamakan gereja kanisa. Dan ini Allah Ta'ala tidak mewajibkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di masjid, juga mengembala kambing, juga berdagang, juga di luar, tapi rahib ini membuat cara sendiri. Maka Allah mengatakan, "Ma katabna 'alaihim." Kami tidak mewajibkan mereka ini seperti ini. Maka ini termasuk bid'ah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman haramnya bid'ah ini, karena Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Hari ini maknanya hari Arafah. Telah aku sempurnakan untukmu, hai hambaku yang beriman, agamamu, dan aku sempurnakan untukmu nikmatku, dan aku ridha untukmu Islam ini sebagai din. Kalau dikatakan Islam sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu sesuatu yang baru. Dan kalau kita kembali mencukupkan dengan sunnah nikmat hidup ini, karena Allah yang maha tahu kemampuan hambanya. Karena itu ibadah itu sebetulnya tidak berat. Kalau bid'ah memberatkan diri. Bayangkan kalau zikir itu harus bersama, tidak mungkin satu hari kita 5 kali. Apalagi 10 kali. Tapi kalau zikir itu masing-masing 1000 kali kita bisa. Waktu perjalanan kita zikir, duduk berzikir, berjalan berzikir, di mana saja berzikir, kita masuk WC pun juga berzikir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi tafsir hadhil ayat, berkata Ibnu Abbas menafsirkan dalam ayat ini, akhbarallahu ta'ala nabiyahu wal mu'minina, maka Allah mengkhabarkan kepada nabinya dan orang mukmin, annahu akmala lahumul imana, bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan iman ini, menyempurnakan din ini. Ala yahtajuna ila ziyadatin abada, maka tidak perlu para anbiya dan para pengikut yang beriman ini menambah-nambahi, tidak boleh menambah selamanya. Salat maghrib 3 rakaat tidak boleh ditambah menjadi 4. Tidak boleh 5, dikurang juga tidak boleh. Faqad atammahu Allah, karena Allah Ta'ala telah menyempurnakannya. Sesuatu yang telah sempurna kalau ditambah berarti menganggap itu belum sempurna, karena masih ada tambahan. Dan tambahan itu akan tertolak. Gelas ini jika sudah sempurna airnya ditambah tertuang dia, tertumpah, mardud. Kala yang kusuhu abadan, maka tidak mungkin akan berkurang selamanya. Karena itu tidak ada agama yang paling sempurna, yang bisa dihafal oleh yaitu pemeluknya, melainkan Islam. Karena Al-Quran kalamullah. Allah menjaganya, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan din. Kalau peraturan manusia ganti orang, maunya diganti. Rombak. Hingga gelisah terus umat. Tapi Islam mau siapa yang mau merubah? Ketika muncul Islam pribumi ditolak. Islam Nusantara ditolak. Karena inna dina indallahi al-Islam. Faqad radiyahu, dan sungguh Allah Ta'ala meridai Islam ini. Ala yuskhituhu abada, maka Allah Ta'ala tidak marah selamanya dengan din ini. Bal mubtadi'u yara anna dina lam yakmul. Sedangkan ahli bid'ah menganggap din ini belum sempurna. Jadi menuduh jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuduh jelek pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia anggap belum sempurna, sehingga dia yang harus menyempurnakan. Awa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, atau bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengkhianati risalah. Ada risalah yang disembunyikan, yang tidak disampaikan, sehingga diketahui oleh ahli bid'ah dia menyampaikan. Mustahil. Karena Allah Ta'ala menjadikan para utusannya as-siddiq, shadiqun wa masdiqun. Qala Imam Malik rahimahullah Ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha khasanatan. Barang siapa yang membuat cara baru di dalam Islam ini, yang menganggapnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhianati risalah. Imadha li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idin tinan fala yakun al-yawma tinan. Katanya Imam Malik rahimahullah Ta'ala, apabila pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap ucapan itu, perbuatan itu, keyakinan itu sebagai agama, maka sekarang pun tidak boleh dianggap itu sebagai din, tapi dianggap sebagai bid'ah, kesesatan. Dan juga ada ayat yang lain pula yang menjelaskan kepada kita tentang haramnya kita melakukan kebid'ahan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Kata surah itu ayat nomor 21. Am lahum syuraka'u, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang menandingi Allah? Syara'u lahum minad dini, mereka membuat syariat dalam agama ini, ma lam ya'dhan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah pertanyaan ingkari. Inilah ya ikhwah, perlunya kita menuntut ilmu agar kita bisa membersihkan ucapan kita, amalan kita, keyakinan-keyakinan yang bid'ah menuju kepada sunnah yang murni. Kalipun jumlahnya orang bid'ah lebih, karena menurut fitrah, menurut sabda beliau bahwa sunnah ini jumlahnya bada al-islamu ghariban fasaya'utu ghariban fatuba lil-ghuraba. Ada pertanyaan, apakah jika dosa berkata atas Allah tanpa ilmu melebihi dosa di pegandu sebentar, melebihi dosa syirik sehingga pelakunya tidak akan diampuni juga oleh Allah? Dosa yang paling besar adalah al-qawlu bila ilmin. Al-qawlu ala Allah bila ilmin, bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dengan dasar ayat kul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya yughairil haqqi wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Suratul A'raf 33. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Mengharamkan juga berbuat dosa, berbuat curang dan tanpa ada dalil syar'i, itu nomor dua. Dan juga Allah mengharamkan berbuat syirik yang mana dia tidak punya dalil. Ya nomor akhir, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah bicara atas nama Allah yang mana dia tidak tahu dalilnya. Dan ini kritikan terhadap orang yang ahli bid'ah. Ya dan bilang dalil. Bagaimana pendapat antum tentang seorang muslim yang memusuhi muslim lainnya? Kalau orang jahil, semoga Allah Ta'ala mengampuni karena kejahilannya. Orang muslim tidak boleh memusuhi orang muslim, karena Allah Ta'ala mensifat orang muslim adalah orang yang ta'awun. alal birri wat taqwa. Allah mensifati orang muslim orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Sekarang terbalik, justru orang kafir dibuat teman akrab, orang munafik dibuat teman akrab, tetapi saudaranya ahlussunnah dimusuhi. Ini orang munafik, orang ahli bid'ah. Karena kalau dia menganggap orang mukmin, kalau orang mukmin yang lain bersalah, maka dinasihati, bukan dicaci. Kemudian juga kita dilarang mendolimi memusuhi orang muslim. Masal mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahidi. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayangnya, kelembutannya, dan juga tolong menolongnya bagikan satu jasad. Dan Allah Ta'ala mensifat, beliau mensifat orang muslim ini hakul muslim alal muslim situ. Itu tidak ada yang mencaci yang mencelah. Bahkan idastan sohakafan sohu. Kalau dia minta nasihat, maka dia nasihatilah. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan haramnya kita, yaitu mencela saudara kita yang muslim. Orang kafir tidak boleh dicelah. Bagaimana orang muslim dicelah? Orang kafir kita dakwai din. Kita seru agar masuk Islam. Tidak boleh kita mencelanya. Karena qauman ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Saya merasa bersalah ketika di kelas ngantuk pada saat ustadnya menerangkan. Karena ini merupakan bentuk tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Padahal sebelumnya anak telah melakukan sebab-sebab agar tidak mengantuk. Apa sebabnya agar tidak mengantuk? Jangan makan banyak. Ya, upayakan kalau malam bangun sebelum subuh tidur sebentar. Ya. Dan upayakan pula tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi capeknya ketika kita masuk di kelas. Ya, kalau pas ngantuk, maka dekat dengan ustaz. Insya Allah akan diingatkan. Atau izin, saya mau menyiram kepala saya dulu. Atau mandi sebentar, tidak lama-lama. Dulu kalau ada supir dia ngantuk mengunyah cabek. Ya, supaya kepedesan dia, panas dia. Tapi tidak boleh ngantuk. Kalau memang waktunya ngantuk, tidur sebentar. Tapi kalau ngantuk terus ini bahaya. Bagaimana di jalan raya tidak mengantuk, makan tidak mengantuk, buang air tidak mengantuk. Ya, ngobrol dengan temannya tidak mengantuk, menuntut ilmu di masjid, di kelas mengantuk. Ya, ini perlu diingatkan. Dan perlu pula kita isti'adah. Karena kita mempunyai jin yang kafir, yang selalu membujuk diri kita. Wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi orang mengotori jiwanya dengan meninggalkan yang baik. Tadi berusaha bagaimana tidak mengantuk, menulis, mencatat, menanya. Apa hukumnya fanatik kepada empat madhab? Tidak boleh. Dan kemarin sudah dijelaskan. Wajibnya kita ittiba'us sunnah. Dilarang taklid. Ulama empat mengharamkan dirinya, mengharamkan yaitu pengikutnya untuk taklid kepadanya. Adapun ittiba mengikuti orang dengan mengetahui dalilnya. Dan karena kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. yakhfifkum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan wajibnya kita ittiba wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul, dan dari rasul kita ambil, dan tidak jangan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Allah taala dan apa yang beliau larang maka kita harus berhenti. Termasuk sholat, yang memakai masker tidak boleh. Tidak boleh menutup. Waktu di luar, luar sholat boleh. Nah, karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Dawud, dan hadisnya sahih. Adapun kita di luar, silakan pakai masker. Kalau ada pertentangan ulama-ulama begini, kita ini disuruh mengikuti beliau, bukan mengikuti orang. Karena orang ada udurnya. Al-sunnah wajib. Alaikum bisunnati. Sunnatil khulafai rasyidin al-mahdi mimba'd. Adapun kita batuk, bamanya. Khawatirkan yaitu mengganggu saudara kita, maka boleh menutupnya. Atau sakit, sholat di rumah. Apakah taklid kepada ustadz salaf termasuk perbuatan tercela? Taklid tidak boleh, sudah dijelaskan kemarin. Ya, yaitu mengikuti orang bi ghairi dalilin, bi ghairi ma'rifati dalil. Adapun apabila dia menyampaikan dalil dan dalil itu tidak bertentangan dengan yang lebih kuat, maka kita namanya ittiba. Sekarang ya kawan, banyak orang-orang punya ilmu tetapi meninggalkan sunnah. Bayangkan Ibnu Abbas marah ketika menyampaikan bahwa haji itu haji tamattu. Apa katanya sahabat yang lain? Qala Abu Bakar wa qala Umar. Berkata Abu Bakar dan Umar adalah haji itu adalah kiron, ifrat. Marah Ibnu Abbas. Wallahi. Yusiku antunazzala alaikum khijaratun minas sama. Hampir saja kalian itu dihujani Allah Ta'ala batu dari langit. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultum qala Abu Bakar wa Umar. Saya ini loh menyampaikan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan Abu Bakar Abu Umar. Abu Bakar dan juga Umar. Padahal itu Abu Bakar dan Umar sahabat yang udul. Tetapi tidak maksum, tetap Ibnu Abbas marah. Dan tidak satu pun dari mereka yang sifatnya membantah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, karena itu adalah dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih, kembalikan kepada Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara istiqamah sampai akhir hayat? Tuntut ilmu. Diamalkan. Ketika tidak mampu istighfar. Berhenti dari kemaksiatan. Bersabar atas musibah. Ya, bergaul dengan orang punya ilmu. Bergaul dengan orang yang ahli sunnah. Ini cara kita untuk istiqamah. Dan juga at-taqlilu min umurid dunia. Mempersedikit dalam masalah urusan duniawi. Karena duniawi ini yang menjadi manusia lupa dengan Allah. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.